Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ الْهَمَدَانِي Abu Abdurrahman Al-Kufi Thiqatun Hafidhun Fadilun Qala haddathana Abu Al-Yaman Abu Al-Yaman Al-Hakam Ibn Nafi' Thiqatun Thabtun Qala haddathana Ismail Ibn Abi Khalid إسماعيل ابن أبي خالد هرمز نما أبو خالد هرمز أمتكن سعيد أبو عبد الله الكوفي juga ثقة ثبت Minat tabi'in. Tali wasat tabi'in. Tabaqah keempat dari tabi'in. Qala. Berkata Ismail bin Abi Khalid. Sami'tu Amr ibn Huraif. Yaqul. Aku mendengar Amr ibn Hurayf. Amr ibn Hurayf, sahabi, min sigaris sahabi. Min sigaris sahabah, termasuk sahabah yang sigar. Karena disebutkan beliau dilahirkan 2 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Masih kecil. Amr bin Hurayth bin Amr ibn Uthman Abu Sa'id sahabi dan beliau ini sahabi ikut di dalam perang Al-Qadisiyah perang menaklukkan Irak Kufa penaklukan Irak melawan Persia di bawah komandan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ketika sudah ditaklukkan Irak beliau pindah ke sana beliau pindah ke Irak ke Kufah. Bahkan disebutkan awal Quraisy ittakhadha bil Kufah daran. Orang Quraisy yang pertama kali membuat atau membikin rumah di Kufah. Jadi beliau pindah ke Kufah ba'da futuhatul Islamiyah. Dan termasuk orang yang paling mulia di Kufah min asrafin nas fi Kufah karena beliau sahabi sahabi tidak ada yang mendingi kemuliaan sahabah suhbah itu syarafus suhbah tidak ada yang menandingi dan beliau termasuk orang yang kaya di sana, orang yang kaya. Beliau meninggal di tahun 85 Hijriah. Kalau dilahirkan 2 tahun sebelum hijrah Nabi, berarti umurnya 87 tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, begitu juga Ibn Hibban, dan selain keduanya, bahwasanya beliau Amr bin Huraits meninggal di tahun 85 Hijriah di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan. Yaqul, beliau mengatakan, ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق. Amr bin Huraits mengatakan, ibuku membawa aku pergi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Amr bin Huraits, Amrah bintu Hisham bin Khidyam bin Su'aid, ya sahabiyah. Ibuku membawa aku pergi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa masaha ala ra'si, lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku, usap kepalanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'a li birrizqi, dan mendoakan untukku ar-rizq, rizki. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterjab wal makbul. Maka beliau diberikan rezeki yang banyak sehingga menjadi orang yang kaya di Kufah. Asaba malan aziman, beliau mendapatkan harta yang banyak, termasuk orang yang paling kaya di Kufah. Ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau dengan ar-rizqi. Di dalam riwayat yang lain itu disebutkan bil barokah. Ada riwayat bil barokah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, intalaqa abi, intalaqa bi abi. Di situ bapaknya membawaku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana gulamun syabun, dan aku masih muda, masih anak muda, masih kecil, gulam, baru tumbuh. Fada'ali bil barakah wa masaha ra'si, beliau mendoakan kepadaku barakah. Kalau di sini riwayat ini, dahabat bi ummi ilan nabi famasala ra'si wa da'ali birrizqi. Tapi dalam riwayat yang lain, intalaqa bi abi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana gulam syabun fada'ali bil barakah, beliau nabi mendoakan untukku al barakah. Barakah itu lebih umum, sebutul khair wa numu wa nama'u, wa nama'u, dan bertambahnya kebaikan itu, itu barakah. Wa khatali daran bil madinah biqausin faqala aziduk aziduk, dan beliau menggambarkan rumah, nah untukku, menggaris-gariskan rumah di di tanah. Wa khattali daran bil Madinah biqausin, dengan qaus, dengan busur. Dengan busur untuk memanah. Pakai untuk gambar. Wa qala, dan beliau mengatakan, aku tambah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mulatafah mudaabah ya dengan nasabi, beliau bersendagurau, bercengkrama, menghibur anak-anak, sampai digambarkan di dalam riwayat disebutkan beliau menggambarkan untuk rumah, digambarkan rumah dengan kaus. Hadis ini hadis yang sahih. Bagaimana kita sebutkan tadi, rawi-rawinya semuanya orang yang thiqah. Ma yukhadu minal hadis. Hadis ini pendek. Hadis dari Amr bin Huwairis yang menceritakan ibu beliau Amrah bintu Hisham bin Hidyam bin Su'aid bin Hidyam bin Su'aid membawa beliau ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengusap kepalanya, membelai-belai kepala Umar Amr bin Hurais dan mendoakan kepadanya rezeki, dan dalam riwayat didoakan kepadanya barokah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar perhatiannya dan kasih sayangnya kepada anak-anak. Bukan hanya satu atau dua riwayat, banyak riwayat dari sahabat, terkhusus dari sigar sahabat yang masih kecil di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membelai rambutnya, mengusap kepalanya atau pipinya anak-anak. Di antaranya apa yang dilakukan Nabi kepada Amr ibn Hurais. Demikian juga dalam riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang atau sering dia mengusap kepala anak-anak dan mendoakan, bukan hanya diusap tetapi didoakan oleh beliau. Nah, karena itu para sahabat itu senang dia bawa anak-anaknya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalipun tidak minta doa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan. Karena Rasulullah menginginkan kebaikan kepada anak-anak kaum muslimin, anak-anak para sahabat, dengan doa beliau. Dan doa beliau makbul. Seperti ini. Pada diri Amr bin Hurais, jadi orang kaya yang kaya. Demikian juga doanya kepada Abdullah bin Abbas. Doa Rasulullah mendoakan supaya diberikan pemahaman fakhu fiddin. Allahumma fakihu fiddin wa'alim ta'wilahu. Didoakan oleh Rasulullah supaya diberikan pemahaman dalam agama dan diberikan ilmu ta'wil atau tafsir dalam Al-Quran. Maka menjadi beliau mufassir, ahli tafsir dari kalangan sahabat Abdullah bin Abbas, dan jadi lautan ilmu. Jadi lautan ilmu dari umat ini. Banyak hadis-hadis dari riwayat beliau. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengangkat beliau sebagai salah satu dalam majelis musyawarah beliau. Karena ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula doa Rasulullah kepada Anas bin Malik. Dia doakan supaya dibanyakkan anak-anak, dibanyakkan rezeki, dipanjangkan umurnya, dan terkabul semua. Anas bin Malik jadi orang yang kaya, banyak hartanya, banyak anak-anaknya, dan umurnya panjang. Termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal sampai 100 tahun lebih umurnya Anas bin Malik. Begitu sahabat, semangatnya mereka membawa anak-anaknya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan dalam riwayat Sa'ib bin Yazid. Ini juga masih kecil di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ib bin Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasulullah inna ibni ukhti waja'un. Kata Sa'id bin Yazid, bibiku membawa aku ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, wahai Rasulullah, putra saudariku ini sakit. Fa masaha ra'si wa da'a li bil barakah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku dan mendoakan aku dengan barokah. Demikian juga dari riwayat Muhammad ibn Hatib, dibawa oleh ibunya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diusap kepalanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didoakan barokah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamurru bina fa yamsahu khududana. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu melewati kami, fa yamsah khududana, beliau mengusap pipi-pipi kami. Dan riwayat wahidan satu persatu dari rombongan kecil di semua di usap pipinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa masaha khaddi, lalu beliau mengusap pipiku, kata Jabir bin Samurah. Fakana al-khad alladhi masahahu ahsan. Maka menjadilah pipiku yang diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ahsan, jadi pipi yang bagus. Demikian juga berikutnya dari Ghadif ibn al-Harith, kata beliau, kuntu sabiyan armi nakhl al-ansar fa'atau bi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasaha ra'si. Kata Ghadif ibn al-Harith, dulu aku sabiyan armi nakhl al-ansar, aku melempar, anak kecil, aku lempar pohon kormanya orang-orang Ansar. Anak-anak dulu ya sama, anak-anak sekarang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar buah-buahan pohon orang lain. Dia lemparin pohon kormanya Ansar. Maka mereka membawa aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditangkap oleh orang Ansar, dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul marah, memharik, membentak anak tersebut? Ini Rasulullah, ini anak nakal ini lemparin pohon kurma saya. Kata beliau, famasaha ra'si. Rasul mengusap kepalanya si Ghadif ibn al-Harith. Waqal dan mengatakan kul ma saqata. Makan apa yang jatuh. Bimbingan Nabi SAW kepada. Wala tarmi nakhlahum. Makan yang apa yang jatuh. Kau makan. Kalau ada yang jatuh makan. Dan jangan engkau melempar pohon-pohon kurma mereka. Demikian juga dari Yusuf bin Abi Salam. Samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf, kata beliau, Rasulullah memberi nama aku Yusuf. Wa qadani ala hijrihi, dan beliau mendudukkan aku di pangkuannya. Wa masaha ala ra'si, dan mengusap kepalaku. Demikian juga dari Abdullah bin Abbas, qal masaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'si. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku, wada'ali bil hikmah, bil ilm, dan mendoakan kepadaku hikmah, itu ilmu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi sudah sebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan anak-anak kecil. Beliau sangat penyayang terhadap cucu beliau, Al-Hasan dan Hussein. Bahkan ketika berkhutbah pun cucunya ini datang langsung turun, diambil. Kadang dinaikkan di pundaknya dan dicium. Sampai ada orang yang heran, oh. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku punya 10 anak. Al-Aqra ibn Habis. Aku punya 10 anak. Aku tidak pernah mencium mereka. Heran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajib ini. Punya anak 10 tak pernah dicium satupun di antara anak-anaknya itu. Rasulullah sallam mencium Al-Hasan al-Husain, cucunya, sebagai bentuk kasih sayang. Maka beliau mengatakan, man la yarham la yurham, orang yang tidak mengasihi itu tidak akan dikasihi. Kalau kamu tidak mengasihi orang lain, kamu tidak akan dikasihi. Kalau kamu tidak mengasihi, menyayangi anak-anakmu, bagaimana kamu nanti menuntut anak-anakmu bisa mengasihi dan menyayangi kamu? Kamu sendiri tidak memberikan kasih sayang kepada mereka. Dan kisah ini banyak. Maka kita bisa mengambil faedah dari ini, hadis ini. Disebutkan juga dari Abdullah bin Hisham. Qala dhahabat bi ummuhu Zainab bintu Humaid. Yaitu ibu beliau Zainab bintu Humaid membawa anaknya Abdullah bin Hisham mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, faqalat ibunya Abdullah bin Hisham Zainab bintu Humaid, ya Rasulullah bai'hu, ya Rasulullah bai'at dia. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa saghir, dia masih kecil. Famasaha ra'sahu wa da'alahu. Rasulullah mengusap kepalanya dan mendoakan untuknya kebaikan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti bagaimana beliau memberikan bimbingan kepada kita bagaimana bersikap kepada anak-anak kecil. Tunjukkan kasih sayang dengan diusap kepalanya, terkhusus kepada anak-anak yatim. Bahkan ini termasuk di antara salah satu sebab yang bisa melembutkan hati, yaitu mengusap kepalanya anak-anak yatim. Terusap kepalanya itu bisa melembutkan hati. Disebutkan dalam hadis dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Imam Ahmad, hadis ini hadis yang sahih diasahkan oleh Syaikh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna rajulan syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang qaswata qalbihi, kerasnya hatinya. Dia punya hati yang keras. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah faqala lahu, Rasulullah mengatakan kepadanya, in aradta ayyalina qalbuk, kalau engkau ingin agar hatimu itu menjadi lembut, fa'at'im al-miskin, beri makan orang-orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan kamu usap, kamu belai kepalanya anak-anak yatim. Ini bisa melembutkan, melembutkan hati, hati yang keras, memberi makan orang-orang miskin dan mengusap kepalanya anak yatim. Anak yatim ya, anak yang meninggal ayahnya namun karena dia belum balik. Nah, itu anak yatim. Anak yang meninggal orang tuanya dalam keadaan dia belum balik. Kalau sudah balik, bukan lagi katakan anak yatim. La itma ba'da ihtilam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yatim ba'da ihtilam, ketika sudah ihtilam, sudah balik. Jadi anak yatim yang balik, yang belum balik, bapaknya meninggal. Termasuk di antara manfaat atau faedah dari mengusap kepala, terkhusus kepada anak-anak yatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa melembutkan hati. Resep untuk bisa melembutkan hati yang keras, memberi makan fakir miskin dan mengusap kepalanya anak-anak yatim. Dari asar ini tak bisa mengambil beberapa faedah. Pada yang pertama, mashu ra'sil as-sagir yu'abbar an ma'anil hubbi. Mengusap kepalanya anak kecil itu sebagai ungkapan dari kecintaan, ungkapan dari cinta, makna al-hub, takbir dari makna al-hub, menunjukkan apa, kecintaan kepadanya, kasih sayang kepadanya. Dan anak kecil itu sangat butuh dia untuk ditunjukkan atau diberikan kepadanya kasih sayang. Dia akan senang. Dia akan senang kalau kita bersikap lembut, menunjukkan kasih sayang kepadanya. Nah, kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dalam banyak riwayat kita sebutkan tadi mengusap kepalanya anak-anak. Kemudian yang kedua, ahammiyatud du'a fi tarbiyati وصلاح الأبناء. Pentingnya doa di dalam pendidikan terbiah, wasalah al-abna, dan kebaikan dari anak-anak. Anak-anak kita itu sangat penting untuk doa. Doa itu. Wa min al-sebab al-qawiyya fi dhalik. Tapi banyak orang yang lalai dari ini, termasuk sebab-sebab yang kuat, yang sangat kuat di dalam terbiah, dalam mendidik anak adalah doa. Doanya orang tua kepada anak. Dan ini banyak orang tua yang lalai, enggak pernah mendoakan anak-anaknya kebaikan. Diusap, dibelek anaknya, lalu diperdengarkan kepada anaknya doa, doa kebaikan. Mudah-mudahan, ya Allah, mudah-mudahan anakku menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bukan anak dengar, itu akan memberikan pengas bekas atau pengaruh yang kuat dalam diri anak. Nah, diperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di situ salatatu da'wat mustajab la syakka fihinna, ada tiga doa yang mustajabah, tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la syakka fihinna, tidak diragukan lagi pada doa tersebut itu diijab oleh Allah. Di antaranya da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid li waladihi. Doa dakwah, doa yang pertama doanya orang dia zalimi, itu makbul. Sekalipun orang kafir dia, kalau dia zalimi, orang fajir dia zalimi, dia berdoa kepada Allah, Allah sijabah, Allah mengabulkan doanya. Doanya orang yang musafir dalam perjalanan jauh, ini makbul. Maka berbanyak doa-doa ketika kita dalam keadaan seperti itu. Dan yang ketiga, syahidnya di sini da'watul walid li waladihi. Doanya orang tua kepada anak-anaknya. Doanya orang tua kepada anak itu juga dikabulkan, mustajab. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doakan yang baik-baik bagi anak. Jangan sampai orang tua itu mendoakan kejelekan bagi anaknya. Karena marah, karena jengkel kepada anak, lalu dia berucap, berdoa dengan doa yang jelek kepadanya. Anaknya nakal, didoakan. Kamu nanti jadi preman. Jadi preman betul nanti anakmu, karena doanya orang tua. Doakan yang baik-baik, doakan kebaikan bagi anak, doakan hidayah bagi anak, doakan kesolehan, takwaan bagi anak, doakan anak bisa menghafal Quran, doakan anak bisa istiqomah dalam belajarnya. Itu yang didoakan. Ya, karena kemarahan, kejengkelan, lalu dia mendoakan kejelekan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Imam Muslim juga Abu Dawud, kata Rasulullah sallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah kalian mendoakan jelekan kepada diri kalian sendiri, dan jangan kalian mendoakan kejelekan kepada anak-anak kalian, dan juga jangan kalian mendoakan kejelekan pada harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajib lakum. Karena bisa jadi nanti mencocoki suatu waktu yang di waktu tersebut ketika Allah diminta dengan satu permintaan, Allah kabulkan. Ternyata di saat kamu berdoa, doa kejelekan itu bertepatan dengan waktu yang mustajab. Bertepatan dengan waktu yang mustajab, maka dikabulkan doamu. Kamu sendiri nanti menyesal. Anak marah karena jengkel mendoakan kejelekan pada anaknya, ternyata doanya dikabulkan oleh Allah. Karena bertepatan dengan saat, waktu yang di saat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Ini faedah yang kedua. Pentingnya doa. Doa kebaikan dalam tarbiyah, dalam pendidikan anak dan kesolehan anak. Yang banyak manusia itu lalai darinya. Sudah dimasukkan anaknya di pondok, ya sudah. Serahkan semua kemahat yang mengurusi anak saya, pendidikan anak saya. Dibutuhkan doa-doa dari orang tua. Kemudian faedah yang ketiga, di dalam matahari menunjukkan fi hadzal hadis yadullu ala rahmati wa safaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam bisibyan, rahmatnya dan kasih sayangnya nabi kepada anak-anak. Banyak dalam hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap kepada anak-anak, sampai ada seorang jariah yang memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak jalan. Rasulullah ikut saja, mengikuti kemana jalan anak kecil tadi, jariah tadi itu. Kelilingi kemana diikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kemudian menampik tangannya, tidak kemudian melarang, jangan, tidak usah, enggak, beliau ikut. Kemana jariah itu pergi, tarik tangannya ikut. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam besarnya kasih sayang perhatiannya beliau kepada anak-anak kecil. Di antaranya bentuk perhatian kasih sayangnya Rasulullah, syafaqahnya Rasulullah kepada anak-anak, beliau senang memberi salam kepada mereka ketika melewati anak-anak. Kerombolan, sekumpulan anak-anak bermain-main di situ, disalam. Assalamualaikum. Ini juga pendidikan bagi mereka. Ketika orang yang lewat di sekumpulan mereka sedang bermain, ada yang salam. Setiap ada yang lewat, salam lagi. Nanti terbiasa anak-anak itu. Ketemu orang, salam. Ketemu orang, salam. Beri salam kepada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gilman yal'abun fasallama alaihim, rawi Abu Dawud. Rasulullah mendatangi sekumpulan anak-anak sedang bermain. Fasallama alaihim, sengaja memang Nabi mendatangi mereka, melihat anak-anak bermain, datangin, kemudian ucapkan assalamualaikum. Kemudian bentuk kasih sayangnya adalah dengan tadi masaras, membelai atau mengusap kepala anak-anak, mengusap pipinya anak-anak yang lain. Kemudian muda'abah, mula'atafah. Muda'abah itu diajak sendegurau, bercengkerama dengan anak-anak. Pemulatofah, dan beramah lembut kepada mereka. Dan juga memberikan pengaruh yang besar kalau anak itu sering diajak sendegurau, bercengkerama, akan menunjukkan keakraban dengan orang tua. Dan anak itu gampang untuk dinasihati, untuk diberi, dimasuki nasihat-nasihat ketika di saat-saat tersebut. Sambil menyisipkan nasihat-nasihat kepada anak. Di saat anak-anak senang. Mudah abah diajak. Jalan kemana? Jalan-jalan-jalan. Tempat rekreasi. Dia senang. Dan itu menunjukkan perhatian. Dan anak akan merasa sangat diperhatikan oleh orang tuanya. Ini Nabi SAW. Disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik. Radiyallahu ta'ala anhu. Kana Rasulullah SAW. Dulu Nabi SAW. Yula'ibu Zainab. Binta Ummi Salamah, beliau mencandai Zainab binti Ummi Salamah, anaknya Ummu Salamah, Zainab. Faqal, ya Zuwainab, ya Zuwainab, dipanggil dengan Zuwainab, bukan Zainab, ya Zuwainab. Ini tiga kali beliau mengatakan, ya Zuwainab, ya Zuwainab. Dalam rangka apa di sini Nabi SAW? Tidak apa. Mencandai. Mencandai. Demikian juga ada hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kan Rasulullah SAW. Nabi SAW. La yudliya lisanahu lil Husain, beliau menjulurkan lidahnya ke Husain, ya bercanda. Ya, dijulurkan lidahnya begitu. Dijulurkan lidahnya ke cucunya Husain ibn Ali. Dalam bentuk apa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda, bersenda gurau, bercengkrama dengan cucunya Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Nah. Kemudian berikutnya masih ada beberapa faedah. Nah, di siang singkat ini ada banyak faedah yang bisa kita ambil. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang faedah hadis ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu, hafidhakumullah.